بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. Ketahuilah, semoga Allah membimbingmu untuk mentaatinya, bahwasanya al-hanifiyah, yaitu agama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, adalah engkau beribadah kepada Allah semata dengan memurnikan agama hanya untuknya. وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. Dan dengan itulah, yaitu beribadah hanya kepada Allah semata. Dan dengan itulah Allah Azza wa Jalla memerintahkan seluruh manusia. Dan untuknya lah Allah Azza wa Jalla menciptakan mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepadaku semata. Inilah ya ikhwan, tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita. Inilah tujuan Allah Azza wa Jalla mewujudkan keberadaan kita di muka bumi ini, yaitu untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Maka di sini kita mengetahui bahwasanya tidaklah Allah Azza wa Jalla menciptakan kita untuk berlomba-lomba siapa di antara kita yang paling banyak harta bendanya. Dan tidaklah tujuan keberadaan kita di muka bumi ini untuk berlomba-lomba siapa di antara kita yang paling tinggi jabatannya. Dan tidaklah Allah Azza wa Jalla menciptakan kita di kehidupan dunia ini untuk berbangga-bangga siapa di antara kita yang paling banyak pengikut, teman, dan koleganya. Dan tidaklah Allah Azza wa Jalla menciptakan kita agar kita menjadi orang yang terkenal, terpandang. Dan tidaklah keberadaan kita di muka bumi ini untuk melampiaskan hawa nafsu kita sekehendak dan sesuka kita. Dan tidaklah keberadaan kita di muka bumi ini untuk berlomba-lomba siapa di antara kita yang memiliki profesi yang paling terpandang. Dan tidaklah Allah Azza wa Jalla menciptakan kita di kehidupan dunia ini agar kita berlomba-lomba siapa di antara kita yang paling tinggi gelar pendidikannya, S1 atau S2 atau S3, tidak. Allah Azza wa Jalla menciptakan kita di kehidupan dunia ini agar kita beribadah hanya kepadanya semata. Tujuan dan hikmah keberadaan kita di muka bumi ini adalah untuk mempersembahkan segala macam bentuk ibadah hanya kepadanya semata. Dan perlu diketahui bahwa tatkala Allah Azza wa Jalla menciptakan jin dan manusia untuk beribadah hanya kepadanya semata, itu bukan karena Allah Azza wa Jalla membutuhkan jin dan manusia. Tidak. Karena itulah dalam lanjutan ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ma uridu minhum min Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ay yut'imun. Tidaklah aku inginkan dari mereka rizqi. Dan tidaklah aku inginkan dari mereka agar mereka memberikan makan kepadaku. Allah Azza wa Jalla sama sekali tidak membutuhkan para makhluk. Bahkan seandainya seluruh makhluk, jin dan manusia, kafir kepada Allah Azza wa Jalla, itu tidaklah memadaratkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, In takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allah laghaniyyun hamid. Apabila kalian kafir, demikian pula seluruh penduduk bumi ini kafir, seluruhnya. Maka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla maha kaya lagi maha terpuji. Kafirnya seluruh penduduk bumi, kalaulah misalnya seandainya itu terjadi, itu tidaklah memadaratkan Allah Azza wa Jalla. Maka ibadah kepada Allah Azza wa Jalla semata yang merupakan tujuan diciptakannya kita di muka bumi ini untuk kemaslahatan kita. Yang nantinya Allah Azza wa Jalla akan memberikan ganjaran pahala kepada kita atas ibadah yang kita tunaikan. Sehingga kemanfaatan dan kemaslahatannya kembali kepada kita. Bukan kembalinya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan apabila kita telah mengetahui bahwa kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk beribadah hanya kepadanya semata, mungkin ada yang bertanya, lalu, untuk apa Allah Azza wa Jalla menciptakan alam ini? Untuk apa Allah Azza wa Jalla menciptakan alam ini? Jawabannya adalah, Allah Azza wa Jalla menciptakan alam ini agar kita memanfaatkannya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla semata. Allah Azza wa Jalla menciptakan alam ini agar kita memanfaatkannya untuk beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla semata. Apa dalilnya? Dalilnya di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-29. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan untuk kalian segala sesuatu yang ada di muka bumi. Maka segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, Allah Azza wa Jalla ciptakan untuk kita. Agar apa? Agar kita memanfaatkannya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kembalinya kepada ayat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Demikian pula di dalam surat Al-Jathiyah, ayat yang ke-13. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. Dan Allah Azza wa Jalla tundukkan bagi kalian segala sesuatu yang ada di langit-langit dan yang ada di bumi seluruhnya darinya, yaitu Allah Azza wa Jalla menciptakannya. Perhatikan kalimat sakhara lakum. Allah tundukkan bagi kalian. Untuk apa? Agar kalian memanfaatkannya untuk beribadah kepada Allah semata. Kembalinya kepada ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka kita kembali kepada ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepadaku semata. Di sini kita mengambil faedah bahwa semestinya kita mencurahkan apa yang kita miliki, baik itu tenaga, pikiran, waktu, harta benda, untuk melaksanakan tujuan yang agung ini, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kita sibukkan diri kita dari satu ibadah kepada ibadah yang lain. Dan ibadah mencakup banyak perkara. Berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada tetangga, menunaikan salat, meyakini akidah yang benar, bersedekah, membantu saudara kita sesama muslim, saling menasihati, amar ma'ruf nahi mungkar. Luas cakupannya. Untuk inilah semestinya kita sibukkan diri kita dari waktu ke waktu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla semata. Dan insya Allah dalam pertemuan-pertemuan setelahnya, kita akan lebih dalami lagi tentang makna ibadah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa ma'na ya'buduni yuwahiduni. Dan makna ya'budun dalam ayat tersebut, yaitu yuwahiduni, mentauhidkan aku. Yaitu beribadah hanya kepadaku semata. Ibnu Qasim rahimahullahu ta'ala di dalam penjelasan beliau terhadap al-usul al-thalathah, beliau membawakan ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, di mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, kullu mawdi'in fil Qur'ani u'budullaha ma'nahu wahidullaha. Seluruh tempat di dalam Al-Quran yang berbunyi u'budullaha, beribadahlah kalian kepada Allah, maknanya wahidullaha, tauhidkanlah Allah Azza wa Jalla, esahkanlah Allah Azza wa Jalla di dalam ibadah. Qala rahimahullahu ta'ala wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid. Dan perkara yang paling agung yang Allah Azza wa Jalla perintahkan adalah tauhid. Wa huwa ifradullah bil ibadati, yaitu mengesakan Allah Azza wa Jalla dengan ibadah. Wa a'zamu ma naha anhu syirku, dan perkara yang paling agung, paling besar yang Allah Azza wa Jalla larang adalah kesyirikan. Wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu, yaitu beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla bersama dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wad dalilu qawluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan beribadahlah kalian hanya kepada Allah semata, dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu pun. Dua perkara penting di sini ya ikhwan yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah perintah Allah Azza wa Jalla yang paling besar, kewajiban yang paling wajib, perkara yang paling penting adalah tauhid, yaitu beribadah hanya kepada Allah semata. Yang kedua, larangan Allah Azza wa Jalla yang paling besar, dosa yang paling besar, perkara yang paling memudaratkan seorang hamba adalah kesyirikan, yaitu beribadah, mempersembahkan ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dan insyaAllah ta'ala dalam pertemuan setelahnya kita akan mempelajari dalil-dalil, sekian banyak dalil yang menunjukkan apa yang disampaikan oleh Al-Musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala ini. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardha, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa tafaddalu barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.